Iya bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, جماعة sekalian yang kami muliakan, رحمكم الله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata karena limpahan nikmatnya, taufik dan hidayah darinya, kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di Masjid Al-Akbar ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, seistiqamah senantiasa mempelajari Islam dan mengamalkannya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu di bulan Syawal ini, yakni berakhir bulan Ramadhan, pertama yang perlu kita sampaikan di sini adalah hendaknya kita menjaga keistiqomahan amal saleh kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Jadi semangat di bulan Ramadhan hendaknya terus kita lanjutkan di bulan-bulan yang berikutnya. Jangan sampai semangat kita di dalam ibadah hanya di bulan Ramadhan. Karena perintah kepada kita untuk beribadah kepadanya tidaklah berhenti hanya di bulan Ramadhan saja, tapi perintah untuk kita ibadah akan terus berlanjut sampai kematian kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya ibadailah Rabbmu, ibadailah Tuhanmu itu Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan yaitu al-maut, kematian mendatangimu. Jadi tugas ibadah itu terus sampai malakul maut mencabut nyawa kita. Dan barakallahu fikum, ulama juga sebutkan tanda diterimanya suatu amalan ketika diiringi dengan amal saleh yang berikutnya. Jadi kita bisa menjadi bahan introspeksi terhadap amalan kita di bulan Ramadhan, apakah diterima atau tidak di sisi Allah. Di antara tanda yang bisa kita lihat di situ adalah amal-amal tadi membuahkan amal saleh berikutnya tidak. Ya, karena tanda suatu amal saleh diterima di sisi Allah ketika melahirkan amal saleh berikutnya, amal saleh berikutnya, yang terjaga keistiqomahannya. Itu bisa dijadikan tanda diterima atau tidaknya amal saleh seseorang. Karena tidak setiap orang yang beramal saleh itu pasti diterima. Hanya dari orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan amal saleh dengan ketakwaan, yang akan diterima amal saleh tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah itu menerima, mengabulkan, menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Dan sehingga barakallahu fikum, kita tentu berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Setelah amal saleh kita di bulan Ramadan berupa puasanya, salat tarawihnya, tilawatul Qur'annya, sedekah-sedekah kita, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di pertemuan pertama kita kali ini kita akan membahas kajian sebuah atau tafsir sebuah surah dari surah-surah pendek, yaitu surah Al-Asr, surat Al-Asr, yang tentu setiap kita telah menghafal surat yang pendek ini. Ternyata kandungan di dalam surah yang pendek ini sangat luas dan mendalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Surat yang pendek. Baik. Di sini di ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Wal 'asri, demi waktu, demi masa. Jadi al-asr maknanya adalah waktu. Allah bersumpah dengan waktu di sini. Wal asri, demi waktu. Terkait sumpah di sini, makhluk, para hamba tidak diperkenankan bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, makhluk, para hamba tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk bersumpah di dalam ucapan-ucapan mereka kecuali dengan nama Allah. Siapa yang di dalam bersumpah, para hamba bersumpah dengan nama selain Allah, maka itu sebuah perbuatan kesyirikan. Di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak." Ya, artinya siapa yang bersumpah dengan sesuatu dari selain Allah, sungguh dia telah syirik, telah menyekutukan Allah. Ya, jadi kalau seorang bersumpah harus dengan nama Allah, demi Allah. Tidak boleh dengan yang selainnya dari makhluk yang ada. Ini untuk hamba. Adapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama-nama makhluknya yang ia kehendaki. Maka banyak kita saksikan dalam ayat Allah bersumpah dengan siang, dengan malam, ya kan? Wal laili idza yansha, demi malam. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Jadi Allah bersumpah dengan siang malam. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza tadaha, demi matahari, demi bulan. Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh, wal fajri wa layalin ashr, wal fajr, demi waktu subuh, waktu fajar. Nah, di sini di dalam surat Al-Asr Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, demi masa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya, di sini terdapat pelajaran bahwa hal ini dalam rangka Allah ingatkan tentang betapa besarnya kedudukan makhluk tersebut, betapa pentingnya kedudukan makhluk tersebut. Ya, ketika Allah bersumpah dengan salah satu nama dari makhluk, ini memberi pelajaran bahwa makhluk tadi perkaranya, urusannya itu penting, harus diperhatikan. Maka termasuk di sini ketika Allah bersumpah wal asri, demi waktu, ini menunjukkan pentingnya waktu, pentingnya masa. Karena memang waktu atau masa ini adalah tempat di mana para hamba itu beramal. Di dalam waktu itulah para hamba beramal. Bisa jadi wujudnya amal kebaikan sehingga mengantarkan jadi sebab masuk surga, jannah. Bisa berupa isinya amal-amal kejelekan, maksiatan, dosa yang bisa mengantarkan menjadi sebab masuk ke dalam neraka Allah, benar. Ini pentingnya waktu. Sehingga barakallahu fikum, menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal-amal saleh. Kita isi dengan ketaatan. Di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, ni'matani mazbumun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu, terpedaya padanya. Ya, ini tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. As-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ini diingatkan di sini. Waktu harus diisi dengan yang baik. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Kita punya waktu luang, harusnya untuk taat, harusnya untuk ibadah, harusnya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang positif. Kebanyakan mengisinya dengan kejelekan, kemaksiatan, dosa, perkara yang tidak ada faedah dan seterusnya. Waktu. Bahkan menjadi ciri tanda seorang itu baik keislamannya atau tidak, kita bisa lihat dari sisi ini. Kalau dia mengisi waktu-waktunya dengan yang positif, dengan yang baik, yaitu untuk kemaslahatan agamanya, untuk kemaslahatan dunianya, hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat, itu tanda kebagusan Islam seseorang. Sebaliknya, ketika seorang itu banyak menghabiskan waktu untuk perkara yang tidak ada manfaat, tidak ada manfaat untuk agamanya, tidak ada manfaat untuk dunianya, semata-mata foya-foya senang-senang, ya tidak ada faedah, bahkan perkara yang haram, itu tanda jeleknya keislamannya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebagusan Islam seseorang, kata Nabi, termasuk kebagusan keislaman seorang, ada kata Nabi, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya, tidak untuk dunianya, tidak untuk agamanya, tidak untuk akhiratnya, tinggalkan. Apalagi kalau sampai bermadarat, ya, madarat untuk dunianya, madarat untuk akhiratnya, madarat untuk agamanya, tinggalkan, jauhi. Barakallahu fiikum. Ini mengenai sumpah wal asr. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar di dalam kerugian. Inna al insan. Di situ ada alif lam. Innal insana, al insan, ada alif lam di situ. Alif lam di sini ulama terangkan lil jins, yang memberikan faedah mencakup seluruh jenis manusia. Sehingga kalau diterjemahkan innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, yang kaya, yang miskin, yang penguasa, pemimpin ataupun rakyat biasa, yang berdarah biru turunan penguasa, turunan raja, ataupun yang biasa-biasa, berkulit putih, berkulit hitam, semuanya tercakup. Sesungguhnya seluruh manusia. Ada apa dengan seluruh manusia ini? Allah firmankan, labi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Di sini ulama terangkan pula ada tiga taukid, ada tiga penekanan. Tiga penekanan yang menunjukkan bahwa manusia ini benar-benar sangat merugi. Satu, dari sisi diawali sumpah wal asr. Suatu perkara jika diawali sumpah kan tentu menunjukkan penting, dikuatkan, ditekankan di situ. Dua, adanya huruf inna yang memiliki arti sesungguhnya. Ini juga dalam bahasa Arab didatangkannya kata inna untuk penguatan. Yang ketiga, adanya la, la fi. Fi itu di dalam, ada la, tidak langsung fi, tapi ada la nya, la fi. La bermakna benar-benar, penguatan, enam taukid. Sehingga berarti di sini Allah tekankan benar-benar tentang kerugian manusia dengan diawali sumpah, adanya inna, adanya la, lam taukid. Sesungguhnya benar-benar seluruh manusia di dalam kerugian. Itu bagi para hamba yang mereka yakni memiliki kesadaran untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat, ketika mendapat berita yang seperti ini dari Allah, betul-betul ya, meresapi. Kenapa? Kenapa bisa manusia di dalam kerugian? Seluruh manusia dalam kerugian. Kalau untuk urusan dunia, tentu kita barakallahu fikum sangat-sangat ya ini menjauhi yang namanya rugi di dalam usaha, ya kan, berdagang. Tidak ada seorang berdagang dengan niat dia rugi, itu tidak ada. Semua menginginkan agar untung, berhasil, sukses. Nah ini Allah Subhanahu wa taala firmankan manusia hakikatnya seluruh di dalam kerugian, al-khasarah, kerugian. Kemudian barakallahu fikum, ayat berikutnya Allah kecualikan manusia yang bisa lepas dari kerugian tersebut. Siapa? Illa, kecuali. Menunjukkan inilah yang mendapat pengecualian. Dan mereka lah yang bisa lepas dari kerugian. Adapun kalau tidak terpenuhi sifat yang setelah illa ini, berarti termasuk dalam yang rugi. Maka Allah sebutkan empat sifat yang jika dipenuhi empat sifat ini, dia akan terlepas, terbebas dari kerugian ini. Illa, ya, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amal-amal salih. Yang kedua, yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi, mereka saling mewasiati dengan kebenaran, dengan kebaikan. Yang terakhir, wa tawasaw bis sabri, mereka saling mewasiati dengan kesabaran. Ini empat sifat. Amal, beriman kepada Allah, kemudian wa amilus salihat, mengerjakan amal-amal salih, kemudian wa tawasaw bil haqqi, saling mewasiati dengan kebaikan, terakhir wa tawasaw bis sabr, saling mewasiati dengan kesabaran. Satu, iman. Ini menunjukkan barakallahu fikum, kalau orang itu sudah tidak punya iman, modal dasar saja sudah tidak punya, pasti ruginya sudah. Kalau orang sudah tidak punya iman pada Allah, ini sudah berarti apa? Merugi dia dunia dan akhirat. Maka modal paling mendasar untuk seorang bisa selamat di dunia wal akhirah, seorang bisa terlepas dari kerugian, adalah iman. Maka barakallahu fikum, sangat-sangat aneh ketika seorang itu rela menjual iman hanya demi segelintir dunia. Ya, kadang-kadang seorang itu apa? Hanya karena misalkan maaf istilahnya jatuh cinta dengan yang non muslim, ya kan? Apakah yang Allah ketika ini? Akhirnya justru apa? Ikut dengan agama yang dia cintai. Ini satu sisi, berarti apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Iman harus ya dipertahankan. Ada yang dengan pekerjaan ditawari, kalau kamu mau pekerja ini, kalau kamu mau menjadi agama ini, pekerjaan buat kamu, ikut saja. Ini juga menjual iman. Kita harus punya prinsip iman nomor satu. Karena itu kunci paling mendasar selamat di dunia wal akhirah. Iman pegang kuat. Dari satu sisi kita juga bisa mengambil pelajaran betapa besarnya nikmat Allah kepada kita sekarang di sini, di mana kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, sampai detik ini masih di atas iman. Alhamdulillah, kita masih memiliki modal dasar keselamatan di dunia wal akhirah. Karena barakallahu fikum, kalau tanpa taufik dan hidayah dari Allah, ya kita tidak bisa mempertahankan hidayah taufik ini. Jadi orang bisa tetap istiqomah di atas Islam, di atas iman, itu hakikatnya adalah pertolongan Allah kepada si hamba tadi. Sehingga terpuji Allah, walhamdulillah, kita diberi taufik, kita diberi hidayah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, kita bisa mewujudkan hak Allah di sini. Karena hak Allah itu apa? Rasul sabdakan hak Allah itu apa? Haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka, para hamba itu mengibadai Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini iman. Iman sebagai syarat yang pertama agar kita bisa lepas daripada kerugian di dunia akhirat. Yang kedua, wa amilus salihat, beramal salih. Karena yang namanya amal salih ini dari satu sisi adalah iman itu sendiri. Jadi amal saleh itu bagian dari iman. Tidak bisa lepas daripada iman. Karena keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, iman itu apa? Al-i'tiqadu bil janan wal-nutqu bil lisan wal-amal bil arkan. Iman itu keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan pada anggota badan. Jadi tidak bisa dikatakan benar keimanan seorang kalau sama sekali tidak termunculkan di dalam amalannya. Ya, tidak bisa, tidak dibenarkan iman seseorang kalau apa? Tidak dimunculkan dalam ucapan dan perbuatan. Akhirnya ketika seorang itu beriman kepada Allah, apa wujudnya? Beramal dengan amal-amal salih. Mengerjakan amal-amal salih. Dan barakallahu fikum, amal itu dikatakan sebagai amal saleh jika terpenuhi dua syarat. Suatu amalan dikatakan sebagai amal yang saleh itu jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, itu mengikuti bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudayr bin Iyad rahimahullah, kata beliau, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Amal itu jika dia ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah, tidak akan diterima. Demikian juga amal itu jika sesuai tuntunan Rasulullah tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna kharisan wa sawaba. Sampai amal itu diterima kapan? Jika ikhlas dan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi saat ini tidak boleh hanya satu-satu, kedua-duanya harus bersamaan. Niatnya ikhlas, ketika ditunaikannya sesuai bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu benar-benar memurnikan maksud daripada ibadah tadi, semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat, disanjung oleh manusia. Dikatakan mengikuti bimbingan Rasul ketika apa? Ketika ada dalil yang menunjukkannya, ketika ada contohan perbuatan dari Nabi dan para sahabatnya. Ini ketika amal terpenuhi dua syarat ini, itulah amal dikatakan amal salih. Amal yang salih. Ini yang nomor dua tadi, wa amilu as-salihat. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling mewasiati dengan kebaikan. Yaitu mewasiati untuk mengerjakan perintah Allah, saling mewasiati untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Karena manusia itu memiliki ya, tabiat lalai, lupa. Memiliki tabiat apa? Mengikuti hawa nafsu. Sehingga butuh diingatkan. Butuh saling menasihati, saling mengingatkan. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadhakkiruni." Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika aku lupa, kata Nabi, ingatkanlah aku. Ini terkait Rasul pernah terlupa di dalam sholat. Terlupa di dalam apa? Sholat. Barakallahu fikum. Sehingga butuh saling mengingatkan. Jadi dari satu sisi, kita melihat orang ada kekurangan, ada kekeliruan, kita harus peduli untuk mengingatkannya. Sebaliknya, kita jika dalam posisi yang dinasihati, hendaknya jangan tersinggung. Nah, sebenarnya kan kita kalau sebagai pihak yang dinasihati tersinggung, ya, tidak siap kita untuk menerima kalau kita keliru, itu tidak siap. Pengennya kita itu sebagai pihak yang benar terus, padahal ya tidak mungkin. Kita manusia itu memiliki kepribadian tabiat yang tadi telah kita sebutkan, gampang lupa, gampang lalai, gampang terkalahkan oleh hawa nafsu. Sehingga kalau ada pihak yang mengingatkan kita, hendaknya kita apa? Menerimanya dengan lapang dada. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sangat berterima kasih dengan orang yang mengingatkan beliau, sampai mengatakan, rahimallahu mura'an ahda ilayya khata'i atau kama qala. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia menghadiahkan kepadaku kesalahanku, maksudnya memberitahu tentang kekeliruan dan kesalahannya. Justru mendoakan kebaikan kepada yang mengingatkan. Dan Karena itu kita kalau diingatkan oleh saudara-saudara kita, hendaknya apa? Kita senang. Ini menunjukkan ada kecintaan, sehingga dia peduli kepada kita, diingatkan, dinasihati. Barakallahu fikum. Ini tawasau bilhaq. Jadi tidak boleh kita berprinsip sendiri-sendiri, yang penting saya benar, terserah orang lain mau beliau silahkan. Ini salah. Kita harus peduli. Jika ada saudara kita tersalah, keliru, kita berikan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Kemudian barakallahu fikum, yang terakhir, wa tawasau bis-sabr. Dan saling mewasiati dengan kesabaran. Saling mewasiati dengan kesabaran. Ini menunjukkan harus ada sifat sabar, sifat kesabaran pada masing-masing kita, dan harus ada juga upaya saling mengingatkan untuk sabar. Kenapa? Karena seorang tidak akan bisa iman, amal solih, saling ajak-ajak dengan kebaikan, kecuali semua itu harus dihiasi dengan perangai sabar ini. Orang beriman kepada Allah pasti akan dapat ujian. Orang beramal saleh pasti akan dapat ujian. Orang mengajak pihak lain untuk sama-sama berbuat taat pasti ada ujiannya. Kalau tidak diiringi dengan kesabaran, ya tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka bahwa mereka mengucapkan aku beriman belum mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Walaya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Maka benar-benar Allah itu akan mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta. Dengan ujian dan cobaan tadi akan terlihat siapa yang imannya itu jujur, semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan karena ingin kemaslahatan duniawi. Amal solehnya siapa yang jujur itu. Jadi butuh apa? Saling mengingatkan untuk sabar, sabar. Kesabaran itu ulama terangkan terbagi menjadi tiga, ya kan? Sabar itu terbagi menjadi tiga. As-sabr ala ta'atillah, as-sabr an ma'siyatillah, dan as-sabr ala aqdarillah. Sabar yang pertama itu adalah apa? Sabar untuk bisa istiqamah, taat, mengerjakan ketaatan pada Allah. Yang kedua, sabar untuk bisa istiqamah menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar untuk bisa ya ridha, ya, menyadari takdir-takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan. Ini butuh sabar semua. Orang mau taat butuh sabar. Ya, kita sedang enak-enak pulas tidur, azan subuh, butuh kesabaran untuk kita apa? Bangun, wudu, berangkat ke masjid. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Dia akan terus tidur, tidak datang ke masjid salat subuh. Meninggalkan keharaman, ini juga butuh sabar. Karena apa? Jiwa itu senang dengan yang haram. Sehingga disebutkan di dalam hadis, وَخُفَّتِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ. Neraka itu dikelilingi perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Ya, hawa nafsu itu senang dengan yang haram. ada kecondongan kepada yang haram. Bagaimana bisa kita tidak kerjakan? Kita punya kesabaran. Jangan, ini haram, saya tidak mau. Jangan, ini larangan Allah, jangan dekati. Untuk kesabaran, menahan jiwa, menahan diri. Yang terakhir tadi apa? Sabar dari takdir-takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan. Kita ada harapan untuk ini. Tapi kenyataannya tidak setiap yang kita harapkan terwujud. Maka di situ butuh kesabaran. Kita harus yakin bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Sering ya kita ulang-ulang, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Bisa jadi kalian membenci suatu perkara padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian mencintai suatu perkara padahal itu buruk untuk kalian. Allah yang Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Ini prinsip pokok bahwa tidak setiap yang kita itu benci berarti apa? Jelek untuk kita. Bisa jadi itu lebih baik. Tidak setiap yang kita senangi ada pada diri kita itu berarti baik, bisa jadi justru apa? Jelek. Maka bagaimana ketika kita menghadapi takdir-takdir Allah? Penuh keridhaan, penuh kesabaran. Nah, ini tawasau bisabar. Inilah keempat perangai yang jika seorang ya barakallahu fikum melakukan hal-hal tadi, maka barakallahu fikum insyaallah dia akan terlepas daripada kerugian, sehingga berarti dia akan mendapatkan kebahagiaan as-sa'adah di dunia dan di akhirat. Siapa yang bisa barakallahu fikum mewujudkan keempat hal tadi, iman pada Allah, amal saleh, saling menasihati dengan yang baik, saling menasihati dengan sabar, terus begitu dia jalani kehidupannya, iman, amal saleh, ya, saling menasihati, sabar, saling sabar, insyaallah dengan begitu dia akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah. Karena agungnya kandungan surah Al-Asr ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, "Law tadabbara an-nasu hadhihi surah la wasi'athum." Seandainya manusia mau mentadabburi, mau merenungi, memahami kandungannya, niscaya surat ini mencukupi bagi mereka. Sudah cukup bagi mereka. Artinya apa? Cukup untuk memberikan hasungan agar mereka betul-betul menjauhi kerugian, dan mereka berperangai dengan empat perkara tadi, yaitu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ini kalau mau mentadaburi tadi kata Imam Syafi'i. Kalau tidak, ya lewat saja surat Al-Asr, dibaca, tetapi tidak ada perubahan. Jadi kalau mau mentadabburinya, kalau tadabbara an-nas, seandainya manusia mau mentadabburi, merenungkan dengan yang tadi, bahwa sesungguhnya seluruh manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali demikian. Maka dia akan memotivasi seorang hamba, jangan sampai saya termasuk merugi dunia akhirat, jangan. Saya butuh kebahagiaan di dunia wal akhirah. Caranya bagaimana? Saya harus iman, saya harus amal saleh, saya harus saling memberikan nasihat dengan muslim yang lain, saya harus sabar menghadapi takdir Allah, sabar untuk taat, sabar untuk meninggalkan maksiat. Ini ya. Dan juga yang menunjukkan betapa agungnya surat ini, disebutkan dari Abu Madinah Ad-Darimi, dia mengatakan, "Kana rajulani min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaltaqiya atau dahulu dua orang lewati dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza taqiya, jika keduanya saling bertemu, lan yaftariqa, tidaklah mereka itu berpisah, hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhir wal 'asr innal insana lafi khusr thumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhir. Tidaklah mereka berpisah sampai salah satu dari keduanya membacakan kepada yang lain wal 'asr innal insana lafi khusr. Sampai selesai, kemudian salam. Yang satu mengucapkan salam kepada yang lain. Jadi para sahabat Nabi, orang ini kalau ketemu tidaklah berpisah kecuali salah satunya membacakan surah Al-Asr ini sebagai apa? Peringatan. Ya kok bisa ketemu? Kalau ketemu kok bisa? Ingatkan surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Ini menunjukkan apa pentingnya surat ini, sehingga cerita ulang-ulang di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena tadi kandungannya untuk mengingatkan kita itu hidup kan pengennya bahagia, pengennya sa'adah di dunia wal akhirah. Gimana caranya? Seperti apa? Ini iman, amal saleh. Barakallahu fikum. Ini pentingnya surah Al-Asr ini. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk mengamalkan tadi apa? Kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Asr ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri pertemuan di malam hari ini. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.